Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya alim, 'allimna min ilmika kama tardha bihi 'anna. Ya halim, khalliqna bi khuluqil hilmi wa haqqiqna bi haqa'iqil ilmi. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير أما بعد. Para hadirin yang dihormati sekalian, ada kereta AGH551 Alphard 5511, minta tolong alihkan. Okay, perempuan ya, minta tolonglah, saya tak nak terima satu-satu-satu nanti mengganggu konsentrasi Ustaz. Jadi saya ganggu di awal ni supaya perempuan yang rasanya menghalang kereta-kereta yang lain, tolong alihkan. Sebab ini guru-guru dan peserta tadarus nak balik, ada yang nak balik. Jadi perempuan pastikan dulu keluar kalau yang kereta menghalang-halang tu eh. Tak naklah nanti banyak sangat nanti yang masuk nanti eh. Okay, dan itu ada lagi. Okay, segera-segera eh, minta tolong. Okey, kereta BKQ 9944 dan BKE 6264. Tolong ya, minta tolong. Lepas ini saya harap tak ada gangguan. Terima kasih. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Kita para hadirin yang dimuliakan sekalian, pada pengajian yang minggu yang sudahnya kita telah berhenti cerita tentang mengenai azab kubur. Azab kubur pada muka surat 231 kan. 230. Kita berhenti pada Abu Rafiq dalam Awsat. Kita berhenti dalam cerita tentang mengenai bagaimana manusia bila mati, dua keadaan yang akan berlaku pada seorang manusia ini sendiri. Sama ada kita ke ataupun siapa yang mati pun, dua keadaan ini akan berlaku. Satu yang disebut dengan orang yang diberi nikmat oleh Allah SWT. Nikmat yang diberi nikmat ni kita telah bincang sebelum daripada ini tentang siapa yang tidak diazab kubur ataupun orang yang boleh terlepas daripada azab kubur. Dalam perbincangan yang keduanya ialah siapa pula yang diazab oleh Allah SWT di dalam kuburnya. Dalam perbincangan sebelum daripada ini, beberapa golongan manusia yang diazab oleh Allah berada dalam kubur ini sendiri. Di antara seorang yang mula diazab di dalam kubur ini, selain tolak daripada orang kafir, orang Islam ataupun orang yang asal orang mukmin ini, ada beberapa jenis golongan manusia yang diazab di dalam kuburnya. Di antaranya kita dah cerita satu-satu berdasar pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tak sebut satu-satu orang ni, tapi dia sebut berdasar pada hadis. Orang ni keadaan begini, keadaan begini, keadaan begini yang akan berlaku. Kitanya tak terkala mana kita sebut azab kubur, kita diajar supaya sebut wal iyazubillah min zalik. Wa na'udzubillahi min zalik. Kita minta lindung oleh Allah dalam keadaan yang diazab dalam kubur ini. Kerana azab kubur ini satu perkara yang amat mengerikan. Kita baca dalam hadis-hadis sebelum daripada ini, bagaimana azab kubur yang berlaku ini yang menyebabkan kita rasa ketakutan dan kebimbangan kalau-kalau terkena je dengan azab kubur ini. Sebelum daripada ini, para hadirin sekalian ingat bahawa di antara sebab kenapa orang kena azab kuburnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gambarkan dalam hadisnya berdasar pada peristiwa yang berlaku di waktu mana Rasulullah lalu kawasan kuburan. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah dengar bagaimana orang dalam kubur ini diazab. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengar, ada beberapa tindakan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan. Di antara caranya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ambil pelepah kurma, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam letak di pelepah kurma. Pelepah kurma yang basah ini dibelah dua, kemudian dipacakkan di atas kubur ini sendiri. Lalu Rasulullah SAW sebut mudah-mudahan dia dirahmati oleh Allah. Apabila sahabat tanya Rasulullah, kenapa ya Rasulullah? Misalnya contoh Bilal tanya Rasulullah. Rasulullah kata, orang yang dalam kubur ini sedang diazab, katanya Rasulullah. Mereka diazab, katanya Rasulullah. Diazab aku dengar. Peristiwa yang berlaku sebelum daripada itu juga, apabila Bilal berjalan saja dengan Rasulullah melalui satu kuburan, Bilal mendengar bagaimana suara manusia yang sedang diazab di dalam kubur. Lalu Rasulullah tanya, kamu dengar wahai Bilal? kamu dengar suara orang yang sedang diazab ini? Lalu Bilal bin Rabah kata pada dia, ya ya Rasulullah. Katanya Rasulullah, wahai Bilal, katanya Rasulullah, wahai Bilal, orang ni bukan diazab kerana besar sangat pun dosa dia, tapi diazab benda-benda yang kecil ini pun dah kena azab dah. Benda-benda yang kecil ni apa dia? Di antaranya apabila dia tidak membersihkan air kencingnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, ini di antara sebab kenapa orang ni sedang diazab di dalam kubur. Rasulullah SAW gambarkan air kencing ni di antara benda-benda yang kecil je, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan terlibat dengan perkara yang besar lagi pun. Kerana masalah air kencing ni terbawa-bawa dalam soal ibadah, terbawa-bawa dalam soal berpakaian, terbawa-bawa dalam soal perbuatan. Yang menyebabkan akhirnya dia diazab kerana benda yang kecil menjadi besar pada diri dia kala mana dia berada di alam barzah. Kemudian Rasulullah SAW cerita lagi, kenapa lagi orang ni diazab? Rasulullah sebut, kerana namimah. Namimah ni mengada-ngadakan satu benda yang tidak ada, ataupun mengumpat senang ceritanya. Mengumpat ni maknanya satu benda yang kamu namimah, kamu bercakap tentang keburukan orang, kamu jadikan demikian. Ataupun kalau kita nak sebut mengadu domba pun boleh juga. Namimah ni maknanya melaga-lagakan orang. Jumpa dengan orang ni, kata pada orang tu. Kemudian jumpa dengan orang tu, kata kepada orang ni. Maknanya mulut dia ni mulut yang orang panggil susah untuk dikawal dan dijaga. Yang inilah yang menyebabkan mereka diazab di dalam kubur. Dua, kemudian Rasulullah SAW sebut di antara lagi kenapa orang ni diazab lagi. Rasulullah SAW sebut ghibah. Ghibah maknanya mengumpat, kata Rasulullah SAW. Mengumpat ni kalau kita terjemahnya, zikraka akhaka bima yakrahuhu. Kamu bercakap tentang satu benda yang saudara kamu, yang kalau dia dengar benda tersebut, dia benci untuk mendengarnya. Ini mengumpat dipanggil. Kamu sebut benda itu betul dah. Benda yang kamu sebut ni betul. Tapi kalau dia dengar, dia sakit hati. Dia dengar untuk dia sakit hati. Yang ni kamu sedang mengumpat dipanggil demikian. Ni anak sebut dalam perbincangan sebelum daripada ni, beberapa cara kita boleh terjadi mengumpat. Sama ada melalui mulut kita, sama ada melalui perbuatan kita, sama ada melalui tingkah laku kita yang menunjukkan kita mengumpat. Yang ni yang menyebabkan orang ni diazab. Senang diazab di dalam kubur kerana masalah-masalah sebeginilah. Terbawa-bawa sampai dihadapkan di hadapan Allah. Para hadis kan tahu bahawa soal dosa mengumpat ni sehinggakan kita diajar supaya minta maaf. Kita minta maaf dengan orang yang kita mengumpat ini sendiri. Kita kena berjumpa dengan orang yang kita mengumpat, kena sebut pada dia, saya pernah sebut pada awak begini, begini, begini, begini, maafkanlah saya. Kalau dia kata saya tak maaf, dunia akhirat, 7 keturunan disebut demikian. Saya tak halal kamu sampai bila-bila dalam hidup. Saya tak redha pada kamu. Orang ni lah yang menyebabkan saya sakit hati. Misal contoh, terbawa-bawa dosa ini sampai ke mana? Sampai kepada mati. Terbawa-bawa dosa kita ni sampai mati. Kalau dia tak redha. Kalau dia kata saya redha dah. Saya bila awak mengumpat je pada saya maafkan awak. Bila awak sebut je benda yang tak baik tentang diri saya dah maafkan. Maka di waktu ini, kita je terlepaslah dosa ni. Tapi kalau dia kata, tak, saya nak awak buat begini, baru boleh awak terlepas daripada dosa ini, maka kita kena buat untuk nak lepaskan dosa yang kita bercakap tentang keburukan orang ni sendiri. Satu ulama kata, dosa dengan orang ni lebih susah kita hadapi berbanding dosa kita dengan Allah. Dosa kita dengan Allah, kita taubat, kita menangis. Kita buat contoh dalam bulan-bulan Ramadan sebegini. Dosa kita dengan Allah. Kita sujud kepada Allah, kita menangis tak esak-esak. Menangis tak esak-esak, setitik air mata yang kita menangis, dosa kita dengan Allah. Dah terpadam 70 ribu tahun api neraka Allah terhadap diri kita. Maknanya dah terpadam dah dosa-dosa yang sudah. Tapi kalau dengan manusia, dosa kita terlibat dengan air muka orang, terlibat dengan maruah orang, terlibat dengan orang ni sendiri. Bagaimana kita nak buat? Kalau kita tidak minta maaf dengan dia, kalau dia tidak maafkan kita, kita terbawa-bawa sampailah dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Kita pula kalau sekiranya orang cakap tentang diri kita, jangan kita dendam panjang, jangan. Ambil kesempatan untuk maafkanlah. Bulan-bulan sebegini ni kita sebut saya dah maaf dah, saya tak ambil hati dah. Saya tak pernah dah nak berdendam dengan orang-orang sebegini. Anda sebut banyak kali. Kenapa? Kenapa jangan berdendamnya? Kalau kita berdendam, membiarkan dia buat dosa, kita pun buat dosa sama. Dosa kita dosa dendam. Dosa dia pula dosa mengumpat tentang diri kita. Kemudian pada masa yang sama, sampai di padang mahsyar, kita lambat untuk nak masuk dalam syurga Allah. Perhatikan, nak tak kita ni sampai di padang mahsyar Allah, tiba-tiba kita menjadi kesukaran dan kepayahan untuk nak masuk dalam syurga Allah. Kerana semata-mata nak selesai masalah hubungan sesama manusia. Nak selesai hubungan sesama manusia ni, Allah tak akan masukkan dalam syurga dan Allah tak akan humbankan ke dalam neraka selagi mana urusan dengan manusia tidak selesai. Kita baca dalam hadis Rasulullah, Rasulullah SAW sebut adilnya Allah sampai di padang mahsyar nanti, kala mana manusia sampai di padang mahsyar, sampai manusia, makhluk Allah sampai di padang mahsyar, Allah benarkan kambing yang tak bertanduk. Kambing yang tak bertanduk, menanduk kembali kambing yang pernah, yang dia tanduk di dunia dahulu, yang pernah tanduk dia. Kita boleh bayang sampai keadilan Allah sampai tahap itu. Kita, waktu mana sampai di padang mahsyar, kalau kambing pun Allah bagi keadilan untuk dia menanduk balik kambing yang ada tanduk di dunia dahulu, tanduk dia, yang ni, bagaimana kita boleh bayangkan dalam hidup kita ni, kalau sekiranya kita menzalimi orang, kita buat khianat pada orang, ataupun kita terambil hak orang yang menyebabkan dia takkan terbawa-bawa, di antara benda yang terbawa pertama sekali di alam barzah. Masuk je di alam barzah, dah kena dah pada diri kita di waktu ini. Kalau kita berhenti di alam barzah je tak apa. Yang jadi masalahnya, apabila tak terhenti dengan di alam barzah. Tak terhenti di alam barzah. Terbawa-bawa sampai di padang mahsyar. Apabila sampai di padang mahsyar ni lah yang menyebabkan akhirnya kesukaran pada diri kita ni. Ini dia dipanggil azab, dia panggil yang berlaku demikian. Hari ini kita sambung lagi. Dalam Al-Awsat disebut bahawa Abu Sa'id Al-Khudri bertutur, aku pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu perjalanan. Ini cerita yang berlaku. Dia kata aku pernah berjalan dengan Rasulullah. Dan Rasulullah ni satu tabiat Rasulullah, Rasulullah tak pernah berjalan seorang-seorang. Ini satu cara Rasulullah berjalan. Kita pun sama juga, kalau kita nak berjalan, jangan kita berjalan menyendiri, jangan. Berjalan seorang-seorang. Ada setengah-setengah orang dia suka nak berjalan seorang-seorang. Dia kata kalau berjalan ramai-ramai, seksa Ustaz, susah dengan orang ni disebut. Kalau berjalan ramai-ramai dengan PL orang, dengan PL orang tu nak layan PL dia, jenuh kita. Bukan nak berjalan dengan orang ramai, dengan anak pun setengah-setengah orang tak nak. Nak bawa anak, malah tinggal je lah. Duduk kat rumah disebut, senang. Kalau berjalan dengan anak ni, susah kita. Tengok barang tu nak beli, tengok barang ni nak beli disebut. Senang kita berjalan seorang-seorang. Padahal jalan seorang-seorang ni bahaya. Bahaya banyak benda. Bahaya pada jasad luaran, bahaya pada dalaman dia panggil. Kita senang sangat nak jadi jahat. Senang sangat nak buat khianat. Orang berjalan seorang-seorang ni, yang menyebabkan berlaku dia panggil, kalau nak berlakunya khianat, orang senang nak buat khianat pada kita kerana kita seorang. Kalaulah sekiranya syaitan, syaitan dia suka sangat dengan orang yang menyendiri. Perhatikan duduk seorang, menyendiri. Syaitan suka. Kita duduk seorang je dalam rumah. Senyap je dalam gelap, misal contohnya. Duduk seorang-seorang dalam bilik. Sekejap lagi tunggulah. Satu Rasulullah pesan, jangan masuk lama dalam bilik air. Bilik air tu, Rasulullah kata, jangan lama. Seorang-seorang. Kita dalam bilik air ni, kita seorang-seorang. Kemudian duduk pula dalam rumah syaitan pula. Dalam bilik air ni tempat kegemaran syaitan. Kita duduk seorang lagi. Di waktu ini, senang sangat untuk diganggu dalam tubuh badan kita ni. Ini yang berlakunya. Rasulullah berjalan dengan, katanya Abu Sa'id Al-Khudri, dia kata, aku pernah bersama Rasulullah dalam satu perjalanan. Beliau berjalan di atas kenderaannya. Tiba-tiba, haiwan kenderaan itu seperti ketakutan dan menjauhkan. Haiwan yang ditunggang oleh Rasulullah SAW tu jadi nampak takut. Nampak takut haiwan, kalau kita sebut keldai ataupun unta. Yang ni biasa kenderaan ataupun kuda. Tiga ni biasanya Rasulullah SAW naik. Tiga-tiga ni, kita bayangkan, kita sebutlah kaldan. Kaldan itu tiba-tiba jadi takut. Dia takut dan juga berjauh. Kemudian aku tanya, ya Rasulullah, mengapa haiwan kenderaan kamu itu menjauh? Kenapa kenderaan haiwan yang kamu naik ni nampak pelik je, ya Rasulullah? Nampak jauh? Beliau menjawab, kerana dia mendengar suara seorang diazab di dalam kuburnya, sehingga dia berlari menjauhkan darinya. Katanya Rasulullah, kerana binatang ni, dia dengar orang yang sedang diazab dalam kubur. Kemudian apabila dia dengar, terlampau dia takut, sehingga dia lagi jauh daripada keadaan suasana yang mengerikan ini sendiri. Padahal Allah jadikan binatang ni satu makhluk yang tidak ada, dia panggil tak pernah ingat tentang mati. Tak pernah. Di antara makhluk yang Allah jadikan di atas dunia ni binatang. Binatang yang tak pernah ada dalam hati dia perasaan takut pada mati. Rasulullah kata, kalaulah binatang ini dalam hidup dia ni ada jadual, dia teringat tentang mati. Nescaya tak ada seekor pun yang kamu akan jumpa binatang yang gemuk di atas dunia ni. Tak ada pun yang kamu akan jumpa binatang yang gemuk. Kerana mereka kurus semua, teringat mati ni, dia panggil. Teringat mati ni sampai peringat demikian. Tak makanlah daging-daging lemak kita, tak ada lah. Makan sup tulang lah tiap-tiap hari kita ni. Kerana teringat pada mati ni, binatang tak ada seekor pun yang gemuk. Tapi Rasulullah SAW sebut, Allah jadikan binatang ni, dia tak ada perasaan untuk takut pada mati. Tapi dalam keadaan dia tak ada ni, dia boleh dengar orang yang diazab dalam kubur. Diazab dalam kubur tu, apabila dia boleh dengar, sampai di peringkat menjauhkan daripada kubur. Itu dia akan terjadi sampai tahap sedemikian rupa. Jauh, kerana dia mendengar suara yang kedengaran dalam kubur. Ibnu Abi Syaibah menuturkan bahawa mengenai firman Allah Ta'ala, sebagaimana orang-orang kafir yang telah berada dalam kubur berputus asa. Kerana dalam satu ayat Al-Quran Karim, Allah cerita, orang kafir masuk dalam kubur, putus asa terus. Tengok kubur tu habislah pada diri dia. Tak ada apa lagi yang boleh menyelamatkan diri dia. Kekufuran yang menyebabkan dia tak selamat lagi. Masuk dalam kubur dia, orang kafir semua berputus asa. Putus asa kenapa dia? Lalu Ikrimah mengatakan, jika orang kafir masuk kubur, diberlakukan pada mereka kehinaan yang telah dijanjikan Allah kepada mereka, sehingga mereka berputus asa daripada rahmat Allah. Kita boleh bayangkan macam mana orang kafir ni pun sampai peringkat demikian. Allah sebut masuk dalam kubur, dia tengok tak ada lagi dah yang dia boleh selamat. Tak ada ruang lagi dah dia boleh selamat. Berputus asa pada diri dia. Abu Ar-Rafiq bertutur, aku pernah berjalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Baqi'. Di Baqi' ni satu perkuburan. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, siapa yang meninggal dunia di kota Madinah dan dikuburkan di perkuburan Baqi', wajabat lahu syafaati, wajib dia akan dapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sebut demikian. Siapa yang sampai di Madinah kemudian dia dapat mati di Madinah, Rasulullah kata, kalau kamu sampai di Madinatul Munawwarah ini, kamu boleh mati di Madinah, maka matilah kamu. Karena siapa yang mati dan dikebumikan di perkuburan Baqi', wajabat lahu syafaati, wajib dia dapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau tak mati, jangan bunuh diri pula. Waktu mana sampai di sana, tiba-tiba tak mati juga kita. Kita usah juga nak suruh mati. Tak. Waktu itu Allah panjangkan lagi umur kita. Allah jadikan kerahmatan. Lalu Rasulullah SAW bersebut, Rasulullah ni, apabila dia berjalan bersama dengan Rasulullah di perkuburan Baqi', lalu Rasulullah sebut, Rasulullah kata, Rasulullah sebut demikian. Ni Rasulullah SAW sebut begini, aku mengira, katanya Abu Rafiq disebut, aku mengira Rasulullah murka terhadap diri aku. Aku ingat ke Rasulullah nak marah pada aku, katanya Abu Rafiq. Lalu aku katakan pada dia, ya Rasulullah, ada sesuatu yang menimpa aku. Aku buat silap ke ya Rasulullah? Ada benda ke yang aku buat salah ya Rasulullah? Katanya Abu Rafiq ini sendiri. Apa itu? Tanya beliau. Aku tanya lagi, apakah engkau, kamu nak marah pada aku, mendesis? Kamu dengar tadi suara, tadi kamu nak marah pada aku ke ya Rasulullah? Rasulullah tanya balik, apa dia? Katanya Rasulullah, apa benda? Kamu nak marah pada aku ke ya Rasulullah? Dengar suara kamu, tadi. Apa ya Rasulullah? Lalu katanya Rasulullah, tidak, aku tak marah pada kamu. Tetapi kerana sifulan penghuni kubur ini, kata Rasulullah. Orang yang dalam kubur ini, Rasulullah sebut, aku pernah mengutuskannya membahagikan harta rampasan kepada Bani Fulan. Rasulullah kata, orang dalam kubur ni, aku pernah bagi barang untuk dibahagikan harta rampasan pada Bani Fulan bin Fulan. Lalu dia mengambil baju untuk dirinya sendiri. Yang jenis, apa dia, yang kutip-kutip derma ni, macam ustaz-ustaz ni, misal contohnya. Yang dia ambil barang, dia kutip-kutip barang orang, dia kata nak buat untuk tahfiz, dia kata nak buat untuk yang ni, dia kata nak buat yang ni. Tiba-tiba dia ambil untuk diri dia. Dia ambil untuk diri dia sendiri. Sekarang kepadanya dipakaikan baju besi yang serupa daripada api neraka, kata Rasulullah. Sekarang kata Rasulullah, Orang ni sedang diazab, dipakaikan baju si daripada api neraka Allah SWT. Allah perhaniskan, bayangkan kita ni nak pegang amanah. Pegang amanah ni benda yang payah perhaniskan. Bukannya perkara yang mudah. Bahkan Nana biasa sebut, kalaulah waktu mana pegang je, berdebar, takut dipanggil. Kalau tersilap makan je barang orang ni, neraka teruslah. Tak padan-padannya nak kutip dia panggil. Tak padan-padan nak pegang barang orang. Orang ni Rasulullah kata, Rasulullah sebut tu. Rasulullah kata, Allah orang ni, aku bagi barang, nak suruh bagi pada orang. Satu bani fulan bin fulan. Tiba-tiba dia ambil untuk diri dia. Dia ambil untuk diri dia. Bukan dia ambil untuk apa dia? Untuk nak bagi pada orang ni tak. Tapi dipakaikan ambil bukan untuk diri dia, bukan orang tu. Boleh jadi dia ambil sebahagian. Dia ambil apa dia, tengok je barang-barang ni nampak cantik je. Yang cantik-cantik dia ambil dulu pada dia. Manakala yang hodoh dia bagi pada orang. Ataupun yang banyak-banyak dia ambil untuk dia. Manakala yang sikit-sikit dia bagi pada orang. Baik, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang ni sedang dipakai baju dia daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala untuk diri dia. Diazab kerana dia tidak menunaikan amanah. Cerita nak sebutnya gambaran, apabila kamu tidak menunaikan amanah, inilah yang kamu dapat. Orang yang tak menunaikan amanah, diazab. Diazab dengan apa yang diambil daripada barang orang tu, ia kamu akan diazab dengan keadaan yang kamu lakukan ini sendiri. Sebab tu kalau orang bagi barang pada kita, jangan simpan lama lah. Jangan, kerana bahaya perhatikan. Bahaya kita buat. Orang yang berada di Baitul Mal, orang yang berada di pusat zakat, tiba-tiba orang murtad kerana kita, misal contoh. Agak-agak macam mana dia nak jawab depan Allah? Orang yang berada di posisi yang kita berada tempat yang bagus lah. Tempat tolong orang, agihkan barang. Satu Allah kan, Allah dia tahu dah manusia ni, dia tahu dah manusia ni kelabu mata. Tengok barang orang ni kelabu mata. Lalu Allah bagi terus bahagian zakat, orang yang dapat kumpulkan duit zakat ni, dia bagi terus 1/8 untuk amil, disebut demikian. Allah bagi terus. Amil, kamu ambil 1/8 je bahagian kamu. Manakala 7/8 lagi, kamu kena bagi pada wali, pada apa dia? Wal masakin, wabnus sabil. Kemudian wasailina fil riqab. Ini orang yang jenis demikian ni, kamu wahai amil, ambil 1/8 cukup untuk diri kamu. Manakala 7/8 lagi, kamu kena agih-agih-agihkan pada asnaf yang 7 ini, yang berbaki ini sendiri. Cara Allah bimbang kalau-kalau orang ambil barang orang. Cara Allah bimbang sampai tak demikian. Dalam keadaan sebegini ni, kita kadang-kadang orang bagi amanah. Bila orang bagi amanah pada kita, kita kena ajar ni amanah ni, kalau kita betul kita guna, masuk syurga. Kalau kita silap guna, neraka. Neraka terus. Bukan neraka di akhirat, dalam kubur pun kena dah. Masuk dalam kubur pun dah kena dah. Kenapa dia? Kamu bukan main lagi beria. Kutip-kutip barang orang. Kutip-kutip derma orang. Kutip yang tu, kutip yang ni. Tiba-tiba kamu gunakan untuk kepentingan diri kamu. Neraka lah untuk diri kamu. Allahu Akbar. Satu kadang-kadang anak kadang-kadang jemaah bagi cepat-cepat. Anak kata cepat-cepat, bainkan. Bainkan. Tu yang anak lebih suka, bainkan. Masukkan dalam akaun terus. Tak payah kita pegang. Kalau kita pegang nanti, bimbang. Waktu mana anak balik al-ta'ah tu tempat, anak akan sebut pada anak-anak, jangan sentuh tu api neraka tu, anak sebut. Jangan sentuh. Kalau sentuh je, anak kata, masuk neraka lah kita. Tak kena gaya. Anak-anak mandang jauh gitu je lah. Bimbang. Kerana apa dia? Kerana ni amanah. Kalau kita silap campur dengan duit kita je, campur dengan barang kita je, habis kita. Dosa salah kita. Menanggung di padang mahsyar Allah SWT nanti. Tengok yang ni. Rasulullah sampai mengeluh. Rasulullah sebut. Nak marah. Ingat ke nak marah? Nak marah katanya. Katanya Abu Rafiq ni kata, aku ingatkan Rasulullah nak marah pada aku. Rupa-rupanya, Rasulullah SAW macam nak marah pada orang dalam kubur ni. Kenapa? Aku bagi barang pada dia, tiba-tiba dia buat khianat. Dia buat khianatnya, dia ambil untuk diri dia. Kemudian dia tak bagi pada bani fulan bin fulan ini sendiri. Sampai peringkat ni orang. Daripada Ibnu Mas'ud disebut bahawa Nabi SAW pernah bersabda, pernah diperintahkan untuk memukul pada kuburan. Kuburan. Salah seorang daripada hamba Allah 100 sebatan. Anak nak sebut sikit lagi. Dalam ambil barang orang kan, gini ya. Ulama' kata ambil barang orang ni ada dua. Ada dua, Farhaniskan. Yang pertama, kita pegang macam tadi. Kita jaga. Jaga macam tadi tu, kita sedang mengambil barang orang. Jaga ni termasuk, kalau kita jaga anak yatim. Ada di bawah kita ni anak yatim. Suami kita meninggal dunia. Suami kita meninggal dunia, kita jaga dah anak yatim. Bila kita jaga anak yatim ni, yang ni kena berhati-hati. Kena berhati-hati. Jangan sampai termakan harta benda dia pula. Jangan. Karena arwah ni dah tinggalkan harta pusaka. Bila tinggalkan harta pusaka, kita dapat 1/8 je. Bahagian kepala mayat dipanggil. Orang-orang tua kita sebut demikian. Kita dapat 1/8 je. Manakala selebihnya lagi, ini bahagian untuk anak-anak. Bahagian apa dia yang namakan dengan Baitul Mal. Ada, kalau tidak ada anak lelaki, maknanya bahagian Baitul Mal. Ada bahagian dipanggil asabah di dalam kaedah faraid. Kemudian kalau ada anak lelaki, dia mahjub. Dia dah tertutup dah. Maknanya selamatlah anak-anak kita dapat semua barang-barang, bahagian-bahagian. Kitanya penjaga amanah dia. Kita ni jaga amanah dia. Apabila kita jaga amanah, kita kena sampai. Apabila sampai masa dia, kita tengok dia dah layak dah untuk terima amanah, serahkan pada dia. Serahlah pada diri dia. Ni amanah kita pegang sampai. Kita jaga amanah ni pahala. Pahala para hari sekian. Jangan pula kita kata banyak sangat untuk anak-anak ni. Untuk yang kita ni lah yang pentingnya kita sebut demikian. Kerana dapat anak ni kerana kita kahwin. Kalau tak kahwin, tak dapat anak ni kita sebut demikian. Kita sebut bahagian kita nak banyak. Tak. Allah dah tulis dah. Bahagian kamu banyak ni, bahagian banyak ni. Satu, kita ambil hak orang. Dia panggil demikian. Yang kedua, kita ambil secara tak langsung. Ulama kata apa dia? Kita nampak ni anak saudara kita tapi anak yatim piatu. Dia susah ni. Kita biarkan. Alah, mak ayah dia ni tak kamcing pun dengan kita. Tak rapat pun dengan kita. Bila tak rapat, kita tak pedulikan. Buat erti je pada dia. Sebenarnya, dalam harta benda kita ada milik dia. Dalam harta benda kita ni ada milik dia. Ada milik dia. Yang kita tak sampaikan pada dia. Yang ni pun ulama kata apa dia? Kamu sedang makan harta orang yang memerlukan ini sendiri. Tahu dah dia dalam keadaan kesusahan. Kamu biarkan. Biar dia rasa sikit. Itu sebut. Biar dia rasa sikit. Kita sebut orang yang susah. Kadang-kadang keluarga kita yang susah, yang dekat-dekat dengan kita. Kita biarkan dia. Biarkan dia. Dia ada hak terhadap harta benda kita. Kita tak bagi pada dia. Maka kita di waktu ini sedang mengambil hak orang yang sepatutnya kita kena bagi pada dia. Itu kena jaga-jaga pada diri kita. Satu, bila ditanya, yas'alunaka madza yunfikun. Mereka bertanya pada kamu wahai Muhammad, pada siapa yang perlu dibelanjakan infak ini? Qul ma anfaqtum min khairin. Sebut wahai Muhammad, kamu belanjakan infak ini yang terbaik untuk apa dia? Min khairin falil walidain. Pada kedua ibu bapa kamu. Wal aqrabin, kepada orang yang dekat dengan kamu. Wal yatama, pada anak-anak yatim. Wal masakin, dan pada orang miskin. Wabnas sabil, wasailina wa fir riqab wa aqam salah. Ini cerita Allah, cerita satu-satu. Mereka tanya pada kamu wahai Muhammad, nak belanjakan harta ni pada siapa? Katanya Allah, qul ma anfaqtum min khairin. Kamu belanjakan harta yang baik ini pada yang pertamanya, lil walidain, pada kedua ibu bapa kamu. Allah awal-awal lagi mak ayah bagi dulu. Bagi pada mak ayah ni sendiri. Ibu bapa kena dahului dalam hidup kamu. Kamu bagi pada mak ayah kamu. Senangkan dia, ringankan dia, lapangkan dia. Kerana dia ada hak terhadap harta benda kamu. Dia ada hak terhadap sedekah yang kamu nak sedekahkan ini. Pada maknanya, kamu bagi pada mereka tanggungjawab kamu. Kemudian siapa lagi? Wal aqrabin, adik-beradik kamu. Orang yang dekat dengan diri kamu. Sepupu-sepupu kamu. Anak saudara kamu. Orang yang tak boleh kahwin dengan diri kamu. Orang ni kamu kena tolong dan bantu pada dia. Lepas mana tu, orang yang boleh kahwin dan dia dekat dengan diri kita. Apa dia? Sepupu kita, dua pupu kita, pupu-pupu kita ni, kita bagi-bagi. Dia panggil demikian. Ini cara harta benda. Kemudian disebut lagi. Daripada Ibnu Mas'ud disebut bahawa Nabi SAW bersabda, pernah diperintahkan untuk memukulkan pada kuburan salah seorang daripada hamba Allah 100 pukulan. Tetapi masih terus diminta dan dimohonkan hingga akhirnya menjadi satu kali pukulan saja. Satu kali semak saja. Lantas kubur pun dipenuhi dengan api. Ketika api itu menghilang, dia sedar dan dia bertanya, atas dasar apa kalian memukul aku? Ada seorang hamba Allah yang dia pukul, dia kena pukul sebat sebanyak 100 kali kat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia merayu sampai kena satu je. Satu tu pun kata Rasulullah, penuh api dalam kubur dia. Penuh api dalam kubur dia. Lepas pada dia dah sedar sikit, ditanya, kamu pukul aku ni sebab apa dia? Mereka menjawab, engkau pernah mengerjakan salat tanpa bersuci. Kamu pernah sembahyang dalam keadaan kamu tidak suci. Dan juga pernah berjalan melewati orang yang dizalimi, tetapi engkau tidak menolongnya. Dua sebab ini. Dua sebab ni je. Di antara sebab kenapa lagi diazab? Yang pertamanya kamu sembahyang. Sembahyang. Tapi tak bersuci. Bersuci ni ada dua. Satu hadas besar, satu lagi hadas kecil. Dia sembahyang dalam keadaan dia tidak bersuci. Hadas besar ni, ni jarang-jarang sangatlah orang Melayu kita. Biasanya kita ni jagalah. Orang Arab ada kemungkinan. Orang Arab ada, orang Melayu kita ni jenis suka mandi. Orang Arab payah nak mandi. Orang Arab memang seminggu sekali mandi, syukur dah dia. Alhamdulillah boleh syukur, boleh mandi. Dia kitanya sekali sehari ni pening kepala dah kitanya. Orang mandi masalah, mandi hadas ni biasa orang kita cepat. Mandi tak jadi masalah sangat orang Melayu kita. Tapi masalah ambil wuduk, orang ambil wuduk pun anda berkati orang Melayu kita kalau tak ambil wuduk pun dia tak solat. Tapi orang Arab tak. Orang Arab wuduk pun tak nak ambil. Dia jadi alergik dengan air. Air ni jadi memang payah. Sampai kadang-kadang berkelahi dalam masalah air ni dengan orang Arab. Kalau budak-budak pelajar kita, dia duduk di negara-negara Arab ni, kadang-kadang dia duduk tu, kejap-kejap bunyi bidik air. Kejap-kejap bunyi bidik air ni, orang Arab, apartmen yang kat bawah ke kat atas, kat mesti datang ketuk. Apa ni bilik air kamu ni? Kejap-kejap bunyi air. Kejap-kejap bunyi air dia sebut. Dia marah pula pada kita. Kita kata, ya nak masuk bilik air. Berapa kali sehari kamu masuk bilik air? 3 kali sehari kita sebut demikian. Orang Melayu kan 3 kali. Paling-paling tidaknya kena mandi ni sendiri. Dia kata, kami ni 3-4 hari mandi sekali. 3-4 hari mandi sekali. Dia tak apa. Kita kata, peduli apa. Yang pentingnya kita kena kat mandi. Orang Melayu ni dah jadi satu budaya. Dia senang untuk nak mandi. Kalau tak mandi tu memang resah-resah lah kita. Kerana memang khatulistiwa. Iklim kita ni, iklim yang perlu untuk kita mandi. Orang Arab tak apa. Rahanin sekarang pergi ke Mekah, 2-3 hari tak mandi tak apa. Relax je, boleh senyum. Nampak cantik je, macam orang mandi je kitanya. Walaupun tak mandi 2-3 hari pun. Tapi kalau sekiranya kita berada di negara kita, tak boleh. 2-3 hari tak mandi, ni kepala lah kitanya. Satu. Yang kedua, Rasulullah SAW sebut, di antara sebab lagi kenapa orang ni diazab, orang ni tanya pada malaikat, kenapa aku diazab? Kamu pernah tengok orang kena zalim, tapi kamu tak tolong orang kena zalim tersebut. Kita kata, tu dia, bukan kita. Peduli apa dia, kita sebut demikian. Itu yang berlaku pada dia, bukan berlaku pada kita. Yang ni bukan, bukan sifat orang mukmin. Orang mukmin ni, siapa yang kena zalim, dia sama dengan adik-beradik kita. Sama dengan jasad kita. Kita tengok dalam rusuhan di London, baru-baru ni kan. Dan sehari dua ni, anak-anak kita yang berada di London ni, cukup takut ni sehari dua ni. Suasana yang berlaku rusuhan. Muhammad Ashraf yang apa dia? Yang kena pukul tu. Anda tengok dalam YouTube tu pun anda tengok. Macam mana sampai darah mulut dia ni. Kemudian rahang dia patah kan. Rahang patah ke begitulah. Yang berlaku pada dia ni. Kemudian sampai peringkat apa dia? Dipukul kemudian diambil lagi barang dalam beg dia. Dah kena pukul tu pun ambil lagi. Orang mukmin wajib mempertahankan. Tu yang berlaku di London. Lama kabut di London tu. Semua sampai buat blog, buat laman web nak bantu Muhammad Ashraf ni. Tu di Palestin. Kita cerita seorang yang ni, yang di Palestin tu dicampakkan fosforus ni sampai dimatikan zuriat, nak dibuat khianat oleh puak-puak Israel. Kenapa orang-orang yang dinamakan dengan apa dia? Pencinta alam sekitar, pencinta yang disebut dengan berbagai-bagai pencinta lagi yang ada ni, kenapa tak tolong dan bantu umat Islam di Gaza ini sendiri? Tengok bagaimana mereka diskriminasi orang Islam. Padahal ni penjara yang terbesar dalam dunia ni. Yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam. Dia buat sampai peringkat demikian. Orang Gaza nak pergi ke tepi barat ni, Mereka kena melalui penjara ni, penjara yang besar tu. Nak kena dapat, kena nak lepas tersebut mesti melalui border ni. Nak masuk melalui, kena masuk dulu melalui Israel baru sampai tepi barat. Orang tepi barat nak sampai ke Gaza sama juga dia buat ni. Mereka buat berbagai-bagai cara terhadap orang Islam. Yang Muhammad Ashraf ni, mereka konon-konon nak tunjuk membantu orang Islam. Tak apalah yang ni bantu, tak apa. Kita setuju. Tapi yang besar lagi, Nuh, umat Islam yang sedang dilanda dengan musibah yang teruk. Di Ethiopia, mereka Islam sampai menianggap orang Islam. Umat Islam di Kemboja, misal contohnya, mereka didiskriminasi. Umat Islam di selatan Thailand, mereka diskriminasi. Dalam maknanya gambaran bagaimana pengkhianatan yang dilakukan ini, wajib untuk kita bantu mereka. Tahu je, kita tahu je, umat Islam di apa dia, yang di Rohingya ni dibiarkan di atas kapal, dibiarkan, dia tak bagi taraf kerakyatan, kemudian dibiarkan di atas kapal, negara mana yang boleh ambil, mereka akan masuk saja. Nak sebut sampai tahap demikian, sampai ini umat Islam dilakukan pengkhianatan. Allah, kitanya wajib untuk tolong dan bantu orang Islam. Kena orang Islam kena zalim, tak kira siapa, wajib kita mempertahankan mereka ini sendiri. Kalau tidak, kita masuk dalam kubur, kena. Kita tengok dah orang yang kena zalim, biarkan dia. Kena masuk dalam kubur, memang tak lepas lah untuk dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Lepas tu, bantu orang Islam sebanyak mungkin pada kita. Islam ni, diajar cara macam mana nak tolong orang Islam yang lain. Melalui zakat, melalui wakaf, melalui apa dia, melalui yang namakan dengan ni. Bila budak lahir je, kamu cukur kepala dia pada hari ketujuh. Orang yang cukur kepala tersebut, ambil rambut, timbang. Kemudian timbang tersebut, kamu sedekah pada anak-anak yatim, orang-orang susah ini sendiri. Kamu bantu daripada rambut yang timbang dengan kadar emas ataupun perak. Kemudian timbang saja, lepas itu duit itu kamu bagi. Lepas itu buat akikah, daging-daging ni bagi makan pada orang Islam. Lepas itu bila lagi nak tolong, ni korban, ibadah korban. Macam-macam program yang Allah susun. Dengan tujuan apa dia? Membantu umat Islam. Di atas nama membantu umat Islam. Ni tak sampai umat Islam pergi ke gereja minta bantuan. Farhan sekarang boleh bayang, umat Islam pergi ke gereja minta beras sekampit. Ambil seorang perempuan, ambil tanya kepada dia, kenapa kamu pergi ke gereja? Kenapa kamu minta bantuan di gereja? Dia jawab apa dia? Saya dah pergi dah pejabat. Saya dah pergi dah minta bantuan di tempat jabatan agama dan sebagainya. Tak dapat disebut. Saya ada 4 orang anak. Gaji saya 800 disebut. Gaji saya 800, bayar sewa rumah 800 disebut. Saya nak makan apa? Mula-mula saya takut nak pergi, tapi dah lama terikat, dan gereja pula tiap-tiap hari telefon, macam mana makan hari ni? Macam mana anak-anak cukup tak makan? Tiap-tiap hari gereja telefon. Gereja telefon ni bagi tahu, tanya perkembangan tentang yang namakan dengan apa dia? Kehidupan dia. Akhirnya gereja beli kereta bagi kenderaan untuk dia. Beli kereta bagi kenderaan pada dia. Dia sebut, apabila dapat saja kawan-kawan dia marah. Jangan, pulangkan balik. Dia pun pulang. Habis pulang balik, gereja tanya kenapa pulang. Dia kata kawan-kawan marah. Gereja bagi cash duit RM7,000 supaya beli kereta yang lain pula. Kita boleh bayang bagaimana orang kita sampai yang nak murtad ni. Para hadis kan tengok 12 orang yang dipanggil oleh pejabat agama ni. Perempuan. Berapa ramai? 9 orang perempuan, 3 orang je lelaki. Nama cantik-cantik, nama-nama. Nama yang merekanya dinasihat supaya tak datang pejabat agama pula. Bukan nak sebut, kita nak periksa, nak tahu betul tak betul apa yang sedang berlaku. Kenapa soalan-soalan begini yang ditanya di dalam gereja tersebut. Dia tanya soalan-soalan sedemikian rupa. Satu kita sebut, kita kena ambil peranan. Dah lama dah peristiwa murtad ni, bukan sekarang. Tu waktu Aisyah Bukhari dahulu. Sebelum daripada ni kita dah berbicara Natrah, peristiwa Natrah dahulu. Orang sampai tunjuk perasaan. Tak ingat ke kita dengan peristiwa Natrah? Bagaimana peristiwa murtad ini sendiri? Mereka ni sedang dizalimi, mereka sedang dikhianati. Menjadi kewajipan untuk kita mempertahankan mereka. Tapi dalam keadaan sebegini, orang kita masih lagi relax, tak jadi masalah. Bahkan ada orang Islam marah pula pada pejabat agama. Marah pula pada jabatan agama yang pergi dalam keadaan sedemikian rupa. Katanya mereka, kita tak perlu, tak selayak dan sebagainya. Padahal, nak mempertahankan akidah orang Islam, nak jaga akidah orang Islam, menjadi wajib dalam hidup kita orang yang beriman pada Allah SWT. Orang macam manalah orang yang macam ni? nak marah pada orang yang mempertahankan akidah orang Islam pula. Ialah kalau kita tak buat macam tu, takkan kita nak biarkan. Takkan jawab agama nak biarkan keadaan yang sedang berlaku ini sendiri. Kerana apa dia? Separuh dalam gereja itu sudah murtad. Orang Islam yang sudah murtad. Tak boleh bayang. Itu baru satu gereja. Banyak lagi gereja-gereja yang lain. Ana pergi ke Tasik Banding. Ana tengok. Ana sampai nak pergi tempat orang asli. Orang asli yang sudah Islam ni. Ana sampai di tempat nak naik bot ni. Kejap lagi dua buah van. Dua buah van puak Kristian yang sampai. Siap dengan bekalan makanan nak memurtadkan orang Islam ni. Kita buat satu kemah di kawasan ini, dia buat kemah di seberang sana. Maknanya, mereka bebas untuk nak utak. Ni, di Subang Utama ni, Subang Utama, sekolah Subang Utama. Anda waktu mana orang rumah anda mengajar di sekolah menengah Subang Utama? Waktu mana sekolah petang ni, anda keluar saja, waktu mana keluar dengan kereta, tengok orang sedang bagi, macam dairy, kecil-kecil begitu. Anda berhenti kereta, turunkan cermin je, kata nak minta sama, apa benda yang dibagi. Dia terkejut tengok kita pakai kopiah ni minta juga. Dia ingat kita kaya lah kot. Gitu. Ataupun kita orang Islam. Dia kata, kamu nak juga? Kata nak. Apa benda yang kamu bagi? Dia pun bagi. Tengok Bible. Bible yang dibagi pada anak orang Islam. Dibagi. Anak pegang kertas tu nak koyak. Memang suka nak koyak. Datang daripada Lebanon. Tempat cetakan dalam keadaan yang bagaimana dia nak memurtadkan orang Islam. Hanya gambaran yang berlaku di sini. Padahal di Malaysia kita ni ada undang-undang, dia panggil. Ada undang-undang untuk penyebaran agama selain daripada Islam ini sendiri. Dan kita wajib menolong orang yang dizalimi. Orang yang dizalimi dan dikhianati ni, wajib kita bantu pada mereka. Kita kan, duit-duit baitul mal ni banyak. Harta pengurusan zakat ni banyak. Kemudian duit tu banyak, juta, ratus juta. Ratus juta setahun-setahun yang dapat. Tapi ke mana pergi? Sistem pengagihan dan juga bagaimana cara yang ni yang kita kena bincang panjang dalam perkara demikian. Sehingga kan orang nak murtad. Padahal duit zakat ni diberi kepada al-muallafati qulubihim. Orang yang hampir-hampir nak masuk Islam, kamu boleh bagi dah duit zakat pada dia. Sampai tak demikian, nak suruh dia masuk Islam. Tak, sekarang orang Islam keluar daripada Islam. Nak apa dia? Nak selamatkan yang namakan dengan perut mereka, nak jaga kepentingan hidup mereka sehingga terkeluar daripada Islam ini sendiri. Cakap banyak kan kenegam kita pula. Dalam dunia-dunia sekarang ni, dunia orang yang senang nak membenci pada seorang. Mereka menjawab, engkau pernah mengerjakan solat tanpa suci, kemudian kamu melihat orang kena zalim, tetapi kamu tidak menolong orang kena zalim tersebut. Daripada Samurah, Ibn Jundub dituturkan bahawa di antara yang sering disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada para sahabat adalah, apakah seorang di antara kalian pernah bermimpi? Ini cara Rasulullah. Rasulullah di antara, kalau para hadis kan baca dalam buku 40 cara Rasulullah mendidik umat ini, 40 buku yang anda sebarkan dahulu, cara bagaimana Rasulullah mentarbiah dan Rasulullah mengajar pada sahabat-sahabat. Ada lebih kurang 40 teknik. Teknik yang Rasulullah nak mendidik manusia ni, 40 cara. Di antara cara, lepas sembahyang subuh je Rasulullah tanya, semalam ada mimpi tak Rasulullah? Siapa yang ada mimpi, kata Rasulullah. Cerita sikit, kita akan tafsir terhadap mimpi. Rasulullah sebut demikian. Tafsir mimpi ni pun, dia kena orang yang saleh, orang yang alim. Jangan sampai peringkat, kita jumpa orang tafsir mimpi yang duduk tepi-tepi jalan tu, jangan. Kena pastikan orang yang betul-betul dia warak dan sebagainya. Dan memang suka nak tafsir mimpi ni, ilmu yang Allah bagi pada seseorang. Payah bukan boleh dipelajari begitu saja tak. Tapi satu cara Allah bagi ilham, Allah bagi kekuatan pada dia untuk nak mentafsirkan mimpi ni sendiri. Kadang-kadang ada orang boleh faham, kadang-kadang orang tak boleh faham. Di antara ulama yang boleh tafsir mimpi, Ibn Sirin dipanggil. Ibn Sirin di antara orang yang Allah bagi pada dia boleh tafsir mimpi. Dan Rasulullah SAW ni, apabila Rasulullah duduk dengan sahabat-sahabat, Rasulullah kata, mimpi macam mana mimpi? Mimpi ni dia ada kaitan dengan agama juga. Orang yang nak akil balik, dia kena mimpi dulu. Dia mimpi dulu. Orang yang akil balik Allah bagi. Maknanya mimpi diiktiraf. Kemudian Rasulullah mimpi untuk dapat wahyu. Wahyu pun Rasulullah kadang-kadang dapat melalui mimpi. Kemudian apa lagi? Banyak yang terlibat dengan mimpi. Kita nak tahu kita ni dikhianati dan sebagainya melalui mimpi. Mimpi yang menakutkan. Lalu para hadiskan kerak, mimpi ular. Mimpi apa dia? Mimpi jatuh dari tempat yang tinggi. Mimpi yang menyusu kanak-kanak, budak-budak kecil. Kemudian kita nampak ular yang banyak dalam rumah kita, mimpi-mimpi yang menakutkan dan menggerunkan, boleh jadi kita sedang dikhianati sekarang. Nah, boleh jadi. Itu tanda yang Allah bagi. Bangun daripada tidur pula, tengok lebam je. Lebam-lebam je. Ha, itu tanda-tanda tu. Tanda-tanda kita dah mula dikhianati, dia panggil demikian. Ha, itu cara benda-benda yang nak sebutnya mimpi ni membawa kesan pada seorang. Sehingga Rasulullah kata, ada mimpi-mimpi tak? Tanya Rasulullah. Rasulullah sebut pada sahabat, apakah ada seorang di antara kalian pernah bermimpi? Rasulullah tanya demikian. Pada satu pagi beliau berkata pada kami. Ha, Rasulullah sebut, semalam, kata Rasulullah, tadi malam aku didatangi oleh dua orang dalam mimpi. Rasulullah cerita. Aku tidur, tiba-tiba aku datangi dua orang yang dalam mimpi aku. Keduanya berkata pada aku, mari ikut pergi bersama dengan kami. Dua-dua tu sebut pada aku, Rasulullah cerita. Dua-dua tu ajak, jom kita pergi tengok satu benda pada kami berdua ni. Lalu aku pun berangkat bersama mereka, Rasulullah cerita. Aku pun ikut bersama dengan mereka. Kadang-kadang kan kita mimpi berjumpa dengan arwah ayah, arwah atuk nenek moyang kita sebelum daripada ni. Ulama kata kalau mimpi kuat sangat, itu tanda betul kamu dah berjumpa dengan arwah-arwah ni sendiri. Ataupun sebelum kita tidur tu, kita dah ambil wuduk, kita dah cukup dah dalam keadaan yang memang betul-betul dah, kita tak tidur dalam keadaan yang dilarang oleh syarak. Tidur dalam keadaan yang elok, kita mimpi. Maknanya mimpi tu betul. Mimpi tu betul. Jangan tengah-tengah tengok gusti tertidur kita ni. Lepas tu mimpi, jangan percaya ni kan. Maknanya mimpi ni tak boleh dipercayai. Di antara mimpi yang boleh dipercayainya, kita dah ambil wuduk dan sebagainya. Satu mimpi yang paling benar, mimpi jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu mimpi yang paling benar dalam hidup. Rasulullah kata, "Man ra'ani fil manam faqad ra'ani." Siapa yang lihat aku dalam mimpi dia, dia sudah melihat aku. Karena syaitan tak akan menyamar dan dia tak boleh menyamar untuk menjadi aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sebut demikian. Dalam pengalaman hidup ana dua kali ana mimpi jumpa dengan Rasulullah. Jumpa dengan dalam hidup sekali waktu mana mula-mula sampai belajar di Mesir dahulu, kemudian waktu nak mana nak balik tu sekali lagi. Balik sekali lagi mimpi yang Rasulullah tunjuk bacaan Al-Quran. Nak sebutnya gambaran mimpi dia panggil. Dalam hidup mimpi ni sini. Baik, Rasulullah SAW sebut mimpi ni, kemudian aku pernah katanya Rasulullah, aku pun ikut orang ni. Orang ni, aku ikut bersama dengan mereka, keduanya membawa aku keluar ke tanah suci. Kedua-duanya keluar ke tanah suci. Kami lantas mendatangi seseorang yang sedang berbaring. Rasulullah kata, aku datang tengok orang yang sedang berbaring. Sementara yang lain berdiri sambil memegang batu karang. Nah, kata Rasulullah cerita. Dengan batu tersebut, dia menumbuk kepalanya. Orang yang berbaring hingga pecah, hingga batunya pun berantakan. Kemudian dia orang yang berdiri itu mengejar batu itu dan mengambilnya. Setelah itu dia kembali kepada orang yang berbaring itu. Kemudian, namun kepala orang tersebut telah kembali seperti sedia kala. Selanjutnya dia orang yang berdiri kembali dan melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan yang pertama kali tadi. Kemudian ku katakan pada orang yang membawaku, subhanallah, mengapa kedua orang tersebut? Rasulullah tanya, subhanallah, kenapa orang ni? Kata Rasulullah. Bila Rasulullah sebut saja demikian, kedua menjawab, mari kita ikut bersama. Mari ni kita sambung minggu depan lah, insyaAllah. Terbenti cakap ni lah, insyaAllah. Nak sembahyang Jumaat pula ni, kita tanya. Mari ikut bersama tu, kita sambung minggu depan nanti insyaAllah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jemaah sekalian, sekali lagi bagi jemaah yang belum dapat pamphlet tu, pamphlet untuk nak wakaf, borang wakaf tu, ada nanti kat luar lah dapatkan. Kerana memang anda perlu lagi, ada lagi yang sedang kutip lagi sekarang ni, wakaf-wakaf. Dan ana cerita pada dalam Facebook ana pun, ana ada tulis satu peristiwa apabila ada seorang makcik yang tua datang. Dia datang bawa dalam kertas, dalam plastik begitu. Kemudian dia datang, dia buka satu-satu pada ana. Dia tunjuk, ana tengok ada duit. Dia tunjuk duit ketul begitu, duit. Dia, ana tanya, kenapa makcik? Saya nak wakaf, dia sebut. Saya nak wakaf, Ustaz, dia kata. Ana kata, makcik kerja apa? Kenapa nak wakaf? Saya nak buat rumah kat sana lah, dia sebut. Ustaz sebut rumah kat sana. Ana tanya dia, makcik kerja apa? Ah, tak ada apa-apa Ustaz, biasa je, dia sebut. Meniaga kecil-kecil begitulah. Lepas tu ana tanya sahabat-sahabat, cek Rupa-rupanya dia meniaga ulam-ulam di pasar-pasar. Ulam-ulam ni dapat untung sikit, dia kumpul duit. Dapat untung sikit, dia kumpul duit. Apabila dia kumpul duit ni, apabila sebut saja nak wakaf masjid ni, dia pula yang datang, bawa datang untuk nak wakafkan ini sendiri. Rahalin sekian, orang yang sebegini, dianya waktu mana dia bagi tu anak, sebablah, memang sebab. Hati rasa Allah, orang yang sebegini berebut nak buat masjid ni peluang, tambah-tambah dalam bulan-bulan Ramadan sebegini, kita pun sama jugalah, ambil peluanglah. Kalau Farhan sekarang ada kelapangan rezeki yang Allah bagi, kalau tak boleh bagi banyak jumlah yang anda sebut tu pun, bagilah sejumlah mana pun yang boleh. Mudah-mudahan dengan kita bagi ni, dia akan dapat memberi kekuatan sikit pada kita. Ini insyaAllah. Jadi pamphlet tu ada kat luar nanti satu. Yang kedua, madu. Madu ni Farhan sekarang buat amalan ya. Pagi tadi, pagi-pagi lagi seorang hamba Allah telefon, "Ustaz, boleh tak saya Ustaz, malam ni Ustaz kat mana saya nak beli madu?" Dia kata, "Saya beli berapa ni tak cukup," dia sebut. Dia kata, "Saya nak beli 10 Ustaz, payah sangat," dia sebut. Kenapa? Dia kata, "Lain sikit madu ni. Anak-anak saya, suami saya yang tak ada suara," dia kata, "dah lama tak ada suara. Bunyi ha-ha gitu. Dia amalkan minum madu ni," dia kata, "keluar suara." Dia kata, "dengar suara," dia sebut. Alhamdulillah lah, anak kata, bukan kerana madu ni, kerana Allah, dia sebut. Madu tu penyebab dia, benda yang begitu je anda sebut. Tapi yang besarnya Allah yang kurniakan demikian. Jadi kata, "Ustaz boleh dapatkan?" Dia nak beli banyak sikit. Nak sebutnya, ada seorang hamba Allah di Kelana Jaya, dia jumpa je, apabila anak umum je pasal madu tu, dia beli terus. Dia beli 4 ke 5 tu. Dia kata, "Ustaz, saya dah makan ni," dia kata. "Adik saya beli kat mana tau, madu ni memang betul madu ni," dia kata. Dulu dia kata, "Saya memang sesak dada teruk," dia kata, "alhamdulillah saya buat amalan," dia kata, "boleh pada diri saya ni sendiri." Ini, jadi para hadis sekarang bulan-bulan Ramadan gini, buat amalan berbuka puasa tu dengan air madu ke, ataupun dengan minum pagi tu dengan madu. Kerana kita makan kurma pun kekuatan pada kita. Kalau para hadis sekarang nak menambahkan kekuatan pada kita dengan cara demikian, buat campur air susu pun tak apa juga, campur dengan madu, dia jadi kekuatan pada kita. Kalau orang yang nak suruh dapat senang sikit dapat zuriat, campur madu dan kismis dan dicampur dengan susu, diblendkan dia, kemudian buat amalan untuk insyaAllah mudah-mudahan lekatlah zuriat yang Allah kurniakan pada kita. Jadi ada kat luar nanti dah insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala rasul amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم اغفر ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربينا صغيرا والجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. اللهم أحسن أخلاقنا وأحسن عملنا ويسر لنا أمورنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.